itu pegangan. Tempat kita berpegang, sehingga tidak takut tergelincir, tidak takut terjatuh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika rasa futur itu sudah mulai menyerang, ancang-ancang, mau menyerang kita, lawan dengan firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika dalam bayang-bayang kita yang terpikir adalah kerja supaya punya uang banyak, beli motor, punya HP, segera bojo. Tahu bojo enggak orang Sunda? Bukan bojong lo ya. Bojo. Pengen segera nikah. Ulah lawan dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iya. Pas ada setan membisikkan ingin menggunakan seragam putih, biru, tua atau putih abu-abu, iya. Tahu enggak? Pengen sekolah SMP apa SMA, lawan dengan firman Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika ada bayang-bayang ingin kuliah keren, necis, iya kan? Dengan pakai jaket, sepeda motor, gagah, pakai tas, helm tutup kayak gini, iya kan? Boncengin cewek misalnya. Ya. Ketika ada pikiran-pikiran seperti itu datang, jawab dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika ada setan yang menggoda pengen kerja, iya kan? Di pengoboran minyak bumi atau gas bumi yang gajinya puluhan juta tiap bulan. Iya kan? Jawab dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika kita melihat ada orang dengan mobil mewahnya datang berkunjung ke pondok ini, iya kan? Ya, salafi. Baik, sering bantu. Ah, aku pengen yang seperti itu ajalah, enggak mau jadi ustaz misalnya. Lawan dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, terus artinya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sudah Bang Umar? Angkat bendera putih nih atau tisu putih nih? Nah. Iya, Bang. Ya. Perwakilan dari Bekasi. Perwakilan dari Cikarang ada enggak? Mana? Calon ulama dari Cikarang nih. Ada enggak santri dari Cikarang? Kok diem? Kita harus tunjuk juru bicara ini mewakili santri. Juru bicaranya adalah, kalau jadi juru bicara selamat loh, tinggal nunjuk-nunjuk aja. Enggak bakalan ditunjuk. Siapa yang pengen jadi juru bicara? Kalau enggak jadi juru bicara ada potensi ditunjuk malahan. Suruh berdiri loh kalau ditunjuk. Mending jadi juru bicara. Siapa yang siap jadi juru bicara? Nih, yang nih. Siapa namanya nih? Hah? Iya, enggak usah pakai afan-afanan segala. Afwan apa afan? Hah? Enggak pakai izin. Afan gak pakai W. Afan, ada gak santri dari Cikarang nih? Ya udah, santri dari Tangerang. Santri dari Jakarta. Terus santrinya dari mana? Dari Kepulauan Seribu semua ini. Kamu gak tahu temennya sendiri. Dari mana nih? Dari Tangerang. Nah. Apa artinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat? Terjemahnya? Terjemahnya yang lengkap dong, jangan potong-potong. Nggak usah gorgi. Ya, terus bagus nggak apa-apa. Beberapa derajat. Pada nggak tahu kok tenang aja, yang tahu cuma kita berdua. Udah jawabannya bener udah. Kita cari yang lain. Perwakilan dari mana lagi nih? Bogor. Ada nggak Bogor? Afan, juru bicara loh. Jubir. Ada yang dari Bogor nggak nih? Yang gede maksudnya. Jangan kecil-kecil. Temennya sendiri masa kagak tahu. Dari Bogor.